kasihku. kekasihku. Bila itu memang kehendakku, ingin membandingkan kasih sayangku dan berharap apapun yang lebih dariku. Bila tak rela ku akan melepasmu. Pergilah duhai kekasihku.